Satu hal yang paling kusuka dari dirimu adalah ketika ku pandang kedua bola matamu. Yeah. Oh, tak bosan tak jemu-jemu dan ku pandang selalu di saat engkau dekat atau jauh. Sayang seribu sayang kau ada yang punya. Ku selalu bermimpi untuk bisa memilikimu. Hey kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku masih ingin memandangmu. Oh yeah. Hey kamu yang cantik, tapi ku takut dengan pacarmu. Hey! Tapi ku takut dengan pacarmu. Oh yeah. Hey kamu yang cantik, jangan berpaling dahulu. Aku masih ingin memandangmu. Hey kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu. Tapi ku takut dengan pacarmu. Paling dahulu aku masih ingin memandangmu. Hey kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu. Tapi ku takut dengan anjingmu.